Bu sewaktu kajian kitab Sahih Bukhari, sediakan infak terbaik agar kami salurkan. Jadi saya yang termasuk, bukan diumumkan ya. Jadi saya termasuk yang diminta menyediakan dana. Kalau saya disirimkan itu, maka jamaah pun demikian. Maka kita semua menyiapkan dana untuk beribadah di tengah musibah. Di samping ibadah pribadi, kita bersabar, kita bertaubat, istighfar, meninggalkan dosa, memperbaiki diri, menambah frekuensi rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa kehambaan ketika kita tidak berpunya, ketika kita tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tidak berdaya, la haula wala quwata. Lalu kita yakini bahwa kekuatan, kemampuan, kekuasaan, keperkasaan, kekayaan hanya milik Allah. Ini yang harusnya sekarang ini ada pada diri kita. Di samping itu, kita beribadah secara kemanusiaan, ya, karena ini yang merupakan pilar agama Islam. Ya. Pilar agama Islam itu berbuat baik kepada manusia, memberikan apa yang bisa diberikan agar melapangkan orang lain. Ya. Man farraja an akhihi kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man yassara ala mu'sirin yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan atau melapangkan kesempitan yang dirasakan seorang mukmin di dunia, dari kesempitan-kesempitan dunia, asap ini sempit, bernapas sulit, bahaya ancaman ISPA, infeksi ya, saluran pernapasan akut, pernapasannya terasa ada sesuatu. Jangankan anak-anak, kita yang sudah dewasa pun merasa di tenggorokan juga ada rasa-rasa yang menyumbat, ya. Kemudian keluar ingus, batuk-batuk, ya, subhanallah. Semua kita, dan ini kesempitan, ya, kesempitan, ya. Kemudian kesempitan-kesempitan yang lain, ya, kesempitan yang anak-anak tidak bisa melakukan aktivitas belajar mengajar, diliburkan, walau sebagian anak-anak suka, ya. Suka. Ya, kita sholat istisqa minta hujan, dia sholat istisqa minta tidak hujan. Ya. Agar libur terus. Agar libur terus. Orang minta, ya Allah turunkan hujan, dia mengatakan, ya Allah tidak, jangan turunkan hujan. Ya. Terhenti aktivitas belajar mengajar sampai hari ini ya, dan bahkan sampai diliburkan juga ke pekan yang akan datang. Ini kesempitan. Man farraja an mu'min kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sesempit-sempitnya, ya, kesulitan, hambatan, kesusahan hidup di dunia tidak akan bisa menandingi kesempitan, kesulitan hidup di akhirat. Di dunia ini masih ada harapan untuk mendapat bantuan. Ya. Makanya pasti banyak ketika ada orang yang dalam kesempitan, dia ya selalu ada yang diharapkan mengulurkan tangan, orang yang mengulurkan tangan. Ada. Makanya seringkali mereka minta tolong, tolong, tolong, karena dia berharap ada yang membantu. Ya. Itu dari sisi harapan bantuan. Ya. Umat Nabi Muhammad ini tidak akan kosong dari orang yang baik. Sampai hari kiamat pasti akan tetap ada orang-orang baik, orang-orang yang saleh, yang bertakwa, walaupun lebih banyak yang rusak. Itu sunnatullah, yang rusak lebih banyak, tetapi yang baik pasti ada. Nabi yang mengatakan demikian, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah 'alal haqqi zahirin, akan tetap ada di umat ini satu kelompok yang jelas tampak di atas kebenaran. menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang saleh, yang bertakwa, yang mencintai kebaikan, yang mencintai sesama. Ya. Jadi di samping kita beribadah secara individu dengan yang pertama tadi bertaubat, karena musibah turun karena dosa, disebabkan oleh dosa dan maksiat. Banyak dalil-dalil. Ya, tidak akan mungkin kita pungkiri lagi bahwa Allah yang menurunkan bencana musibah itu yang mengabarkan. Ya. Allah tidak akan mungkin berbuat zalim. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Ya. Justru penyebab dari bencana, dari musibah, dari petaka adalah perbuatan manusia, ulah tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di laut, di darat, atau di darat, di laut, ya, disebabkan oleh ulah tangan manusia. Asap ini bukan hanya untuk di daratan, ya, di laut, ya, membuat para nelayan tidak bisa ke lautan karena tertutup oleh awan, ya, dan juga di angkasa, ya, sekian banyak sarana transportasi udara yang rugi, ya, penerbangan yang dibatalkan, ditunda, ya, landing yang tidak jadi, putar balik lagi. Karena tidak bisa. Ini kerusakan. Ya. Bukan hanya di darat, di laut, di angkasa juga. Ya. Di angkasa. Bima kasabat aydin nas, itu sebab disebabkan oleh perbuatan manusia. Manusia ini kecil sebenarnya. Perbuatannya yang besar. Ya. Ukuran badannya kecil, kerusakan yang terjadi oleh mereka banyak. Ya. Tetapi Allah tetap memaafkan. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Ya, musibah yang kita rasa ini berat, besar, ya, tetapi ternyata itu sedikit saja dari hukuman yang Allah berikan, ya, bencana yang Allah turunkan dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Lebih banyak dimaafkan oleh Allah. Karena sekian banyak yang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Kelalaian, ya, pembangkangan, ya, pokoknya tidak dibiarkan sedikit pun agama Allah ini kecuali ditentang. Yang diharamkan oleh Allah dihalalkan, baik itu secara hukum maupun perbuatan. Yang jelas-jelas haram dikerjakan. Ini juga termasuk. Dan ini yang lebih banyak daripada orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah sedikit. Tapi orang yang mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah banyak. Dan bahkan menyengaja. Orang yang melanggar apa yang diharamkan oleh Allah secara terang-terangan banyak. Yang melanggar apa yang diharamkan oleh Allah secara sembunyi-sembunyi lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Yang menyembunyikan diri ketika berdosa, ya, agar tidak terlihat oleh manusia, karena dia takuti manusia. Allah yang melihat dia tidak takut. Waliyadzubillah. Dan seterusnya. Maka di samping kita beribadah individu dan terus berdoa, tidak masalah mengulangi istisqa bila mana diperintah oleh penguasa, ya, dianjurkan oleh pemimpin, ya, dianjurkan lagi, diulangi lagi sisqa'nya, ditambah lagi sisqa'nya, anjuran pemimpin. Makanya saya berharap, sebagaimana yang dilaksanakan kemarin di Masjid Rawdatul Jannah, kita surati Kemenak terlebih dahulu, agar kita adakan. Ya. Dan ternyata mereka memang sudah lama menghimbau, ya, menghimbau. Maka untuk mengulangi, untuk melakukan juga paling kurang memberitahu bahwa kita lakukan istisqa berdasarkan tuntunan. Ya. Ngirimkan surat bahwa di tempat ini salah satu tempat, ya, akan diadakan salat istisqa. Mereka, ya, berharap itu dilakukan. Tetapi bagaimana prakteknya itu? Karena sesukanya salat yang di bawah komando pemimpin pemerintah. Ya. Salat yang di bawah komando pemerintah, bukan orang per orang, kelompok per kelompok. Ya. Kemudian ibadah yang kedua, ya, adalah memerhatikan orang lain. Karena banyak ya, orang-orang yang terkena oleh bencana ini bukan hanya kita. Maka ketika dalam musibah kita berpahala, ini luar biasa. Banyak orang yang sangat membutuhkan. Alhamdulillah di rumah kita ada air apa? Ya, enggak tahu saya bahasanya. Itu pembersih udara di ruangan. Ya, pembersih udara, ada AC-nya. Banyak orang-orang yang sama sekali tidak punya apa-apa. Ya. Maka salah satu cara adalah menyediakan fasilitas bagaimana mereka nyaman, ya, dalam melalui hari-hari mereka dengan sarana yang disediakan, mungkin oksigen, ya, mungkin yang lain-lainnya sesuai dengan di dunia medis, ya, disiapkan ruangan juga bagi mereka yang butuh ruangan yang cukup kondusif untuk mereka bisa berada di sana beberapa hari, ya, ini perlu dipersiapkan dan itu semua perlu dana. Ya, sebesar apapun yang kita berikan tidak akan hilang. Yang penting kita ikhlas dan mengharapkan balasan dari Allah, dan tentu balasan dari Allah lebih banyak daripada yang kita serahkan. Yakinlah, walaupun menurut kita sedikit, kalau orang tahu, segitu kamu berikan, ya, tetapi yang saya keluarkan ini kan untuk Allah, bukan untuk Anda, ya, bukan untuk manusia, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta, ya, jangan khawatir, walaupun mungkin berkurang lembarannya, tetapi di sisi Allah terus bertambah dan balasannya pun tidak akan hilang, ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lipatan-lipatan dari sedekah yang kita keluarkan ganjarannya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya. Wasi'un 'alim. Maka keluarkan apa yang bisa kita keluarkan dan ikhlaskan niat, harapkan pahala dari Allah, karena itulah gunanya kita beribadah. Setiap ibadah itu bila mana ada harapan pahala, ini salah satu tanda keikhlasan. Ya. Dan tidak ingin ada orang yang membalasnya di dunia ini, karena dunia ini kalau kita sudah harapkan balasannya, habis di dunia. Kita keluarkan, kemudian kita harapkan pahala pujian orang di dunia, habis dia. Dan nanti tinggal bencana. Ketika kita harapkan untuk membantu di akhirat, ternyata tidak ada. Ya, yahsabuhu dhama'anu ma'a. Orang-orang haus melihat fata morgana itu air, dikejar, ternyata tidak ada apa-apa. Nah, begitulah kita melihat ibadah kita yang kita harapkan balasan di dunia. Di akhirat nanti kita berharap dia yang kita manfaatkan, kita ambil faedahnya, ternyata sia-sia. Dan ternyata disiksa pula. Riya itu bukan hanya sekedar kita tidak dapat pahala, kita disiksa karena dia dosa. Allah tidak suka. Man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal dalam mengharapkan balasan, dia gabungkan saya dengan yang lain. Bukan hanya kepada saya dia berharap, tapi yang lain dia juga harapkan. Maka saya tidak perlu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak berikan pahala dan Allah campakkan, silakan kamu cari dari mana, sebagaimana dalam riwayat yang lain, cari, ambil, cari, minta pahala dari orang yang dahulu kamu meminta pujian dari mereka. Keikhlasan harus dijaga, karena ini usaha masing-masing, tidak bisa dipaksa. Saya tidak tahu juga mana yang ikhlas, mana yang tidak, dan bapak ibu semua juga tidak tahu apa saya ikhlas mengucapkan kata-kata ini sekarang atau tidak. Tidak tahu antara saya, antara kita semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas itu amal yang sangat tersembunyi dan dia sangat sensitif, tipis, sangat tipis. ya, sangat tipis. Makanya ini penyakit orang-orang saleh, bukan penyakit orang-orang yang berdosa. Dia penyakit orang yang ahli ibadah. Dan setan itu sangat mudah untuk menggeserkannya sedikit. Ya. Jadi usaha masing-masing. Harapkan setiap amal ibadah kita itu pahala dari Allah. Hindari riya, berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu li sunnati nabiyyika muwafiqan wa la taj'alhu li ahadin ghairak. Dan ini doa daripada salah. Ya. Kemudian minta Rabbana taqabbal minna. Setiap ibadah Rabbana taqabbal minna. Ini sunnatun nabiyyin, sunnahnya para nabi. Nabi Ibrahim dengan nabi anak dengan anaknya Ismail selesai membangun Ka'bah, cerita Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa doa mereka itu diabadikan oleh Allah. Mereka beramal dan Allah tahu mereka ikhlas. Tapi mereka masih khawatir. Maka mereka dorong kekhawatiran, tutup kekhawatiran tadi dengan doa. Ya Allah, kami tidak tahu apakah Engkau menerima atau tidak. Tapi kami sudah berusaha untuk ikhlas. Ya, maka dia berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Terimalah ya Allah. Ini harus ada di samping kita usaha untuk mengikhlaskan, harapan kepada Allah untuk menerimanya. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Nah, ini juga yang perlu kita lakukan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Ya. Dalam setiap ketaatan yang kita lakukan. Semoga apa yang kita keluarkan hari ini untuk orang-orang yang tidak kita ketahui siapa yang akan memanfaatkan. Bisa jadi yang memanfaatkan harta kita itu orang yang lebih saleh dari kita. Orang yang lebih bertakwa. Orang yang ketika mendapatkan harta kita itu, mereka semakin beribadah, semakin mudah untuk bertakwa. Sementara kita dengan yang kita miliki pun belum tentu kita bisa bertakwa. Masih banyak harta-harta yang kita keluarkan untuk hal yang tidak berguna. Ya. Maka jangan berat diri kita untuk memberi. Keluarkanlah. Karena itulah yang hak milik kita. Itu yang hak milik kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semua apa yang telah kita lakukan dari ibadah sedekah, dari sekarang ini apa yang kita lakukan dari talabul ilmi, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang mulia, dan kita meminta kepada Allah dengan istighfar kita. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Fa arsil as-samaa'a 'alaina midrara. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا، صحا طبقا، آجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم إنا نسألك الغيث. اللهم اسقنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان. اللهم أغث بلدنا بالمطر. اللهم إنا نسألك الغيث يا رحمن يا رحيم يا تواب يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمات yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita tadi. Ya, bab yang ke-58 dari Sahih Bukhari. Ya. Apa kata Al-Imam Al-Bukhari? Babu idza qama ar-rajulu an yasari al-imami fa hawwalahu al-imamu ila yaminihi lam tafsud salatuhuma. Bab bila mana seseorang berdiri di samping kiri imam, tidak seperti tuntunan yang di bab sebelumnya, lalu imam memindahkan dia, fahawwalahul imam ke sebelah kanannya. Imamnya berbuat melakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat. Dia juga setelah ketika sholat itu melakukan langkah-langkah yang bukan langkah-langkah sholat. Apakah akan merusak sholat mereka berdua? Jawabannya, lam tafsud sholatuhuma. Tidaklah rusak sholat mereka berdua. Tidaklah batal sholat mereka berdua. Jadi gerakannya tadi kan bukan gerakan sholat. Imam memegang, dalam riwayat yang nanti akan kita baca, Abdullah bin Abbas bercerita, dipegang oleh Nabi kepala saya, kemudian putar ke sebelah kanan. Ya, diputarnya ke sebelah kanan. Sementara Abdullah bin Abbas ketika itu melakukan gerakan, melangkah. Ya, saya yakin itu lebih dari 3 langkah. Karena dalam mazhab Syafi'i, itu tidak dibenarkan Syafi'iyah. Ya, ya. Lebih dari 3 langkah. Ya, ini justru lebih malah. Dan Nabi tidak memberikan isyarat langkahnya, tapi berpindahnya, ya, berpindahnya. Dan ternyata gerakan yang dilakukan oleh Nabi untuk itu menunjukkan sebuah kewajiban. Kalau seandainya tidak ada masalah, dia berada di samping kiri, maka Nabi membiarkan. Nanti setelah sholat baru disebutkan. Kalau itu sebuah keutamaan, ya, setelah selesai sholat, sebenarnya tadi kamu berdirinya sebelah kanan saya, yang di sebelah kiri itu bukan yang utama. Tetapi justru saat sholat itu Nabi mengingkari, kemudian dipindahkan kepada yang benar. Dan gerakan itu gerakan yang tidak membatalkan sholat. Berpindahnya orang yang pada posisi di samping kiri imam ketika dia sendiri sebagai makmum ke samping kanan imam dengan gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat juga tidak merusak dan membatalkan sholatnya. Nah, ini wallahu alam maksud dari dari perkataan dari bunyi bab ini yang dibuat oleh Imam Bukhari. Kita baca hadis yang yang satu-satunya di bawah bab ini, 698. Masih kisah Abdullah bin Abbas itu ya, yang ada di hadis sebelumnya. Imam Bukhari rahimahullahu taala, Amirul Mukminin fil hadis, berkata, haddatsana Ahmadu qala haddatsana Ibn Wahb qala haddatsana Amr an abdi rabbihi Ibni Sa'id an Makhramah Ibni Sulaiman an Kuraib maula Ibni Abbas an Ibni Abbas رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة. Saya tidur, maksudnya bermalam ya, di rumah Maimunah. Maimunah ini istri Nabi dan dia adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Ya. Dan Nabi di malam itu ternyata pada giliran Maimunah, ya, pada giliran Maimunah bermalam di rumah Maimunah. Ya. Dan ini memang dituju dan inginkan, dimaksud oleh Abdullah bin Abbas. Dia bermalam di rumah bibinya, maksudnya dia memperkirakan memang bahwa malam itu giliran bibinya. Ya, Nabi bermalam di rumah bibinya. Ya. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indaha tilkal laila. Nabi di rumahnya bermalam di malam itu. Fatawaddaa. Ini ceritanya ringkasnya, bukan berurut-urut, tetapi sebelum itu kan masih ada tidurnya, dia tidur juga. Ya, jadi bukan langsung ketika dia tiba malam itu tiba lalu dia melihat Nabi berwudu, enggak. Ya. Ya. Fatawadda'a, maka dia pun berwudu, yaitu Nabi. Summa qama yusalli. Kemudian dia bangkit berdiri untuk salat. Ya. Faqumtu ala yasarihi. Lalu saya pun berdiri di sebelah kirinya. Dia pun juga berwuduk sebelumnya, bukan langsung sholat ya. Tapi di sini tidak diceritakan karena pembahasan kita adalah tentang berdiri di samping kiri. Ya. Faqumtu ala yasarihi fa akhadhani fa ja'alani an yaminihi. Maka dia pun mengambil saya dan menjadikan saya di samping kanannya. Maksudnya menarik, memutarkan. Nabi yang memutarkan, bukan Abdullah bin Abbas yang berpindah, tetapi Nabi yang menariknya untuk memindahkan ke sebelah kanan. Fasalla, ini cerita Abdullah bin Abbas, berapa salat Nabi malam itu. Fasalla 13 rak'atan. Nabi SAW salat 13 rakaat. Thumma nama, kemudian dia pun tidur. Hatta nafakha, hingga terdengar nafasnya orang tidur. Ya, bisa diarti dia orang yang tidur dengan orang yang tidak tidur, nafas berbeda. Yang tidur nafasnya teratur, yang sudah mulai tidur ya, nafas mulai teratur. Dan ada yang di atas itu namanya apa, ngorok. Ya, berbeda ya. Ini sebelum ngorok itu. Kalaupun dia tidak ngorok, orangnya tidak ngorok, tapi nafasnya berbeda antara dia dengan antara dia saat tidur dengan dia ketika tidak tidur. Ya. Hatta nafakha, kemudian dia terjadi padanya nafakha, yaitu mengeluarkan nafas yang sedikit agak terdengar jelas. Wa kana idza nama nafakha. Ya. Adalah Nabi ketika tidur berlaku atau terjadi padanya keadaan demikiannya. Summa atahul muadzinu, kemudian datanglah kepadanya si muadzin. Ya. Menunjukkan bahwa si muadzin itu tertentu, ya, orangnya tertentu. Sudah bila dikatakan muadzin, pasti orang tahu dia adalah si fulan. Ya. Maka di sini maksudnya adalah Bilal. Ya. Summa atahul muadzinu, fakharaja, maka dia pun keluar, fasalla, langsung salat. Walam yatawadha, dan dia tidak mengulangi wudunya atau tidak berwudu. Padahal dia sudah tidur, dan tidur tadi bukan tidur berat ya. Bukan tidur berat, dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW tidurnya dengan meletakkan kepala di atas lengan miring ke sebelah kanan. Ini membuat dia tidak terlalu nyenyak tidurnya. Ya. Ini setelah azan ini. Jadi 12-13 rakaat itu, yang dua rakaatnya itu yang dimaksud, yang dua yang terakhir itu adalah salat dua rakaat fajar. Ya, dua rakaat fajar. Setelah dua rakaat fajar Nabi, karena dia Nabi melaksanakan dua rakaat fajar itu di rumah. Ya, di rumah. Kemudian ya, makanya si Abdullah bin Abbas melihatnya karena dia ketika itu di rumah Maimunah. Ya. Dia dua rakaat fajar di rumah dan dia baringkan badannya. Dan dia Abdullah bin Abbas merasa benar-benar Nabi tidur. Bukan hanya sekedar berbaring tetapi tidur. Terdengar olehnya nafas orang tidur. Ya. Dan ketika ada berita dari muadzin bahwa akan dikumandangkan iqamah, maka Nabi keluar langsung sholat dan tidak berwudu lagi. Ini menunjukkan bahwa tidur itu zatnya tidak membatalkan. Tetapi keadaan tidurnya itu yang membatalkan. Kalau seandainya tidurnya walaupun duduk tetapi dua terdengar ngoroknya dan bahkan sudah keluar ilernya, nah ini ya, bahkan terdengar igawannya, mengigau pula dia, bermimpi. Walaupun dia dalam keadaan berdiri, maka tidurnya seperti membatalkan wudu. Jadi para ulama fikih ketika membahas tentang tidur itu, mereka tidak menjadikan tidur itu sendiri yang membatalkan, tetapi keadaan tidur yang membatalkan. Karena tidur itu kan menghilangkan akal. Menghilangkan akal. Sehingga orang tidak tahu apa yang dia perbuat. Keadaan itu yang membuat dia madhinnatun naqid, kata para ulama. Dia adalah keadaan yang memungkinkan keluarnya pembatal. Sementara yang sedang tidur itu tidak tahu dia apa, kentut ya, atau tidak. Nah, sehingga ini yang sebagai dugaan yang para ulama memasukkan keadaan tidur ini kepada pembatal wudu. Dalam hal ini dilihat dari posisi tidurnya. Seperti Nabi SAW tidurnya itu tidur sangat ringan, walaupun dia memang tidur bukan hanya sekedar berbaring. Dan dia ketika diberitahukan untuk mulai sholat oleh muadzin, maka dia langsung sholat tanpa mengulangi wudhunya, karena dia merasa tidur yang dia lakukan itu tidaklah membatalkan. Ini diberitahukan oleh Nabi bahwa itu tidak membatalkan. Qala Amrun fahaddatsu bihi Bukairan. Kata Amr, di sini Amr yang ada di atasnya, perawi yang di atas, dan saya beritahukan hadis ini kepada Bukair. Faqala haddatsani Quraibun bidzalika. Jadi Amr ini mendapatkan hadis ini dari dua jalur. Ya, dari dua jalur. Yang pertama dari Abdurabbihi Ibnu Sa'id. Yang kedua dari Bukair, dan Bukair ini dari mendapatkannya dari Quraib langsung, dan dari Abdullah bin Abbas. Jadi hadis yang satu ini disebutkan oleh Imam Bukhari ada dua jalurnya, dan nanti bertemu juga di Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh oleh budaknya atau mantan budaknya Quraib Maula Ibnu Abbas, dan bunyi hadisnya tadi. Ya. Dan hadis inilah yang menegaskan bahwa melakukan gerakan di luar sholat untuk memindahkan makmum yang bukan pada posisi yang sebenarnya tidak membatalkan. Bergeraknya makmum ketika dia berpindah dari tempat yang bukan sebenarnya ke tempat yang seharusnya, itu juga tidak membatalkan sholat. Ya. Tidak membatalkan sholat. Misalnya di depan kita sab sudah sempurna, ternyata salah satu dari mereka batal wudunya dan keluar dari sab, berarti kosong sab yang pertama yang di depan kita. Apa yang dilakukan? Gerakan yang dilakukan untuk menutupi kekosongan yang ada di sab terdepan, karena ini diperintah oleh Nabi, ini gerakan yang tidak membatalkan. Orang khawatir nampaknya, ya, khawatir. Jangankan yang di belakang, yang di samping kosong itu pun khawatir untuk melangkah satu langkah saja atau satu langkah setengah untuk bergeser menutupi kekosongan tadi, karena dia merasa akan batal sholatnya. Ini tidak, ya, tidaklah membatalkan berdasarkan hadis. Jadi gerakan yang dilakukan oleh seorang makmum, seorang yang sholat dari satu tempat berpindah, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam yang pergerakan itu ia harus lakukan, tidaklah membatalkan sholat. Jadi ketika dia misalnya kalau yang di belakang, yang di depan belakang sab itu tidak menutupi, yang di sampingnya yang juga harusnya nanti yang di belakang menutupi, ya, karena menyempurnakan sab yang terdepan ini tuntunan Nabi, jangan biarkan kosong, maka harus mau tidak mau yang di belakang harus masuk maju ke depan. Walaupun awalnya mungkin yang di sampingnya, terkadang orang berupaya ketika dia awalnya sabnya itu agak rapat, kemudian keluar satu, dilakukan sebagaimana mungkin, bagaimana tidak ada yang menutupi lagi. Jadi dia yang awalnya rapat kemudian jadi renggang, tetapi tidak memberikan kesempatan kepada orang untuk masuk ke tempat yang kosong tadi. Akhirnya tidak dibutuhkan lagi yang di sampingnya. Bergerak memang menutupi, tapi gerakannya tidak pas pada posisi yang pertama. Dia hanya sekedar sedikit merubah langkahnya sehingga agak dekat dengan yang sampingnya. Yang begitu juga agak lebarkan sehingga tidak membutuhkan orang lain masuk. Ini tidak benar. Ya, ada beberapa kasus saya lihat seperti itu. Awalnya sab yang pertama itu rapat, lurus, keluar satu. Seharusnya kan harus masuk satu lagi, tapi tidak membutuhkan tambahan. Kenapa bisa begitu? Jadi lima orang yang di samping kiri kanannya berupaya untuk sedikit merenggangkan sehingga tidak butuh bantuan. Ini tidak benar ini. Ya benar. Mereka harus tetap menjaga rapatnya sab yang pertama dengan sedikit merenggangkan. Walaupun yang mungkin kemungkinan yang masuk itu orang lebih besar daripada orang yang keluar, maka dia harus rapatkan ini yang sesuai dengan tuntunan. Jangan memperenggang sab. Jangan nih perenggang sab dengan sedikit menambah, akhirnya kekosongan yang satu orang tadi bisa tertutupi. Ini tidak benar dalam sholatnya. Ini tidak benar dalam sholat. Tetapi kalau dalam memberi bantuan tidak apa-apa. Ya. Membantu anak apa? Ya, biarlah yang satu orang bisa membayar 100, anda apa? Kami bagi 3 saja untuk membayar apa yang tidak dibayar oleh orang ini, tidak apa-apa. Tapi dalam masalah sak harus orang itu bisa, bila perlu kalau yang masuk lebih kecil dari yang keluar, masuk 2 orang agar sak kita lebih tetap terjaga kerapatannya. Ya. Ini yang perlu kita jelaskan di sini. Jadi gerakan langkah-langkah tadi tidaklah membatalkan sholat berdasarkan hadis ini. Ya. Inilah bab yang ke-58. Ya. Kemudian kita lanjutkan bab yang ke-59. Ya. Ini permasalahan yang juga sering kali terjadi ya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis, babu idza lam yanwil imamu ay ya umma thumma jaa qaumun fa ammahum. Bab bila mana imam sebenarnya dari awal tidak berniat jadi imam. Tidak ada niat jadi imam, tiba-tiba ada orang yang mengangkatnya jadi imam. Ya. Ini kasus Ibnu Abbas itu juga. Nabi kan awalnya sholat tidak, menurut pendapat sebagian umumnya para ulama, ketika Nabi sholat itu sendirian niatnya. Ada yang mengatakan justru Nabi sudah merasa gerak-gerik dari gerak-gerik, dan dia juga mungkin, tumben kok Abdullah bin Abbas di rumah saya. Yang mengatakan mesti ada niat, yang mengatakan tidak boleh. Sementara Imam Bukhari di sini mengarahkan dari isyaratnya, dari apa yang kita pahami dari ungkapannya, dia memahami boleh. Ya, boleh seseorang yang awalnya sholat dan tidak berniat jadi imam, tiba-tiba ada orang yang masuk sebagai makmum, maka dia boleh merubah niat menjadi imam. Ini dari perbuatan Imam Bukhari dan pendapat sebagian besar para ulama. Ada pendapat yang lain yang ketika dibawakan hadis Abdullah bin Abbas ini, dia mengarahkan sebenarnya Nabi dari awal sudah berniat. Karena dia, ini analisa mereka ya, karena dia merasa tumben-tumben, Abdullah bin Abbas kok tidur di rumah saya. Dan dari gerak-geraknya dia, Nabi sudah memahami ini kayaknya saya ingin mengintai saya sholat ini. Maka Nabi sebenarnya dari awal sholat dia sudah berniat jadi imam. Masuknya Abdullah bin Abbas itu tidak merubah niatnya. Ini analisa dari yang mengatakan tetap seseorang kalau tidak berniat jadi imam, maka tidak sah diangkat jadi imam. Sementara Imam Bukhari dan mayoritas para ulama mengatakan mutlak sah. Bila mana seseorang sholat, walaupun awalnya dia sholatnya tidak berniat jadi imam, ketika ada makmum mengangkat diri jadi makmum di belakangnya, dia boleh merubah niatnya jadi imam, kemudian mengimami yang masuk di belakangnya. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Bukhari di sini, walaupun tidak ada jawabannya. Dia hanya mengatakan apabila seseorang yang dari awal sholatnya tidak berniat jadi imam, tiba-tiba ada orang di belakangnya berimaman dengan dia, lalu dia mengimami mereka, apa hukumnya? Dari perbuatan ini seakan-akan yang mengatakan tidak ada masalah. Apalagi ketika dia menukilkan hadis Ibnu Abbas tadi. Ya. Nabi SAW, kalau Nabi tidak menganggap Abdullah bin Abbas itu sebagai makmum, tidak akan mungkin dirubahnya posisinya. Ya. Tidak akan mungkin dipindahkannya. Tidak apa-apa lah, kan dia makmum, bukan makmum saya. Saya sholat sendiri kok. Tidak. Nabi SAW merubah posisi makmum yang satu ini ke posisi yang seharusnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sudah berniat untuk menjadi imam dari Abdullah bin Abbas. Ya. Nah, ini dalilnya Imam Bukhari dan mayoritas para ulama. Kita baca hadisnya 699. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyuba an Abdullah bin Sa'id bin Jubair an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala bittu. Kalau tadi nimtu ya. Nimtu tidur, kalau bittu bermalam, sama. Ya. Bittu bermalam. Bermalam di rumah bibinya tentu untuk tidur. Bittu inda khalati, saya bermalam di rumah bibi saya. Ya. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili. Maka Nabi bangkit, bangun dari tidurnya di sebagian malam untuk salat. Faqumtu usalli ma'a. Maka saya bangun juga untuk sholat bersama Nabi, tentunya sebagai makmum. Fakum tu an yasarihi, awalnya saya berdiri di sebelah kirinya. Fa'akhadha bi ra'si. Ini detail rincian yang tidak ada pada riwayat sebelumnya. Maka dia memegang kepala saya. Fa'aqamani an yaminihi. Dan dia tegakkan saya di samping kirinya. Ya, di samping kirinya. Dan cerita ini diambil oleh Imam Bukhari sebagai dalil bahwa Nabi awalnya sholat sendiri. Kemudian tiba-tiba ketika Abdullah bin Abbas masuk, dia langsung merubah niatnya menjadi imam. Ada makmumnya. Menunjukkan bahwa sah orang yang awalnya sholat sendirian niatnya, tiba-tiba ada makmum yang masuk untuk merubah niatnya menjadi imam. Untuk merubah niatnya jadi imam. Dan ini tidak ada bedanya antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Dan ini juga pendapat mayoritas para ulama. Misalnya musafir. Ya, musafir. Dia singgah di satu masjid dan sholat. Kebetulan dia safar sendiri. Sholat dia sholat fardu. Tiba-tiba ada yang masuk untuk sholat fardu pula. Ya, untuk sholat fardu. Maka sebenarnya kita tidak menemukan ada pemberian isyarat. Ya. Kalau kita kan ada pemberian isyarat di tepuk punggungnya, bahunya. Saya sendiri tidak mengetahui ini ada penjelasannya. Ya. Berarti ada penjelasannya. Yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas adalah tinggal berdiri samping kiri Nabi, dan Nabi paham bahwa dia maunya untuk berimaman. Ya. Tanpa ada pemberitahuan dari Abdullah bin Abbas dengan isyarat yang seringkali kita lihat banyak kaum muslimin yang melakukan demikian. Ya. Dia tinggal berdiri di samping kiri, kemudian dipindahkan oleh Nabi. Ya. Dalam kasus tadi ketika seseorang sholat fardu, kemudian tiba-tiba ada yang masuk. Ya. Dan sebenarnya yang diterapkan sekarang ini, orang yang hendak berimaman dengan orang yang sedang sholat sendirian, ketika dia berada di samping kanannya, di belakang sedikit, itu sudah bisa dipahami ya, bahwa sedang dia maksudnya adalah untuk menjadi makmum. Ya, terasa memang tidak jauh jaraknya. Ya, ini walaupun yang utamanya adalah berada di samping, seperti yang dalam hadis yang sekarang ini, seperti yang ditegaskan pada bab yang ke-57 yang telah kita pelajari. Jadi tidak berbeda antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Yang sunnahnya seperti kasus Abdullah bin Abbas dengan Nabi. Yang masalah sekarang, orang yang awalnya makmum, ya, kemudian diangkat jadi imam. Berbeda. Orang yang sholatnya sendirian diangkat jadi imam, ini nas. Nabi SAW sholat sendiri, kemudian diangkat jadi imam. Sementara orang yang asalnya makmum, kemudian dia menyempurnakan sholatnya sendiri. Bukan sholatnya sendirian, tetapi dia sholatnya berimaman, makmum. Kemudian dia karena masbuk menyempurnakan sholatnya. Apakah tindakan seperti ini dibenarkan? Tentu juga terjadi perselisihan di antara para ulama, dan kita condongnya tidak. Ya. Condongnya kita ke pendapat tidak dibenarkan karena kasusnya berbeda. Kalau yang tadi itu sholat sendirian dia, bukan sebagai makmum. Ya. Bukan sebagai makmum. Maka dia boleh seperti yang ada dalam bab ini, dan itu pun juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, Imam Bukhari condong kepada pendapat sah orang seawalnya sholat sendiri, kemudian dipilih jadi imam, diangkat jadi imam, seperti kasus Nabi dengan Abdullah bin Abbas. Sementara orang yang asalnya dia makmum, kemudian dia mau tidak mau harus menyempurnakan sholatnya sendiri karena dia masbuk. Apakah ketika dia menyempurnakan sholatnya sendiri itu boleh diangkat jadi imam? Ya. Wallahu a'lam, lebih utama tidak. lebih utama? Tidak. Ya. Ini permasalahan yang berhubungan dengan bab kita ini, ya, dengan bab kita ini. Pada halaman 266 yang dimulai dari niat terakhir di halaman 265 itu tentang masalah bolehnya, boleh enggak seseorang diangkat jadi imam, terjadi ada tiga pendapat para ulama. Ada tiga pendapat ulama dalam persoalan ini, yaitu mengangkat orang yang bukan yang sholat sendiri jadi imam. Yang pertama, tidak sah secara mutlak. Itu tadi alasan mereka dengan hadis ini bahwa Nabi sebenarnya sudah ada sinyal dari nampak oleh dia bahwa Abdullah bin Abbas memang akan jadi makmum, maka dia sudah berniat dari awal. Bagi pendapat yang pertama ini mengarahkan kasus Abdullah bin Abbas. Kedua, kebalikannya, yaitu mengatakan sah mutlak. Ya, sah secara mutlak yaitu sah baik ketika mengerjakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang pendapat ketiga, pertengahan. Ya. Pertengahan maksudnya sah ketika melaksanakan sholat sunnah, namun tidak sah ketika mengerjakan sholat fardu. Ya. Ini tiga pendapat para ulama, dan Imam Bukhari condongnya kepada pendapat yang kedua. Dan itu pendapat mayoritas para ulama. Ya. Di ujungnya di ujung saya Fathul Bari. Ya. Kalau ini tahu saya apa ujungnya. Ya, dia juga Ibnu Hajar juga mentarjih pendapat sah secara mutlak, baik salat fardu maupun salat sunnah. Ya. Nah, ini di ujung memang ya. Selanjutnya Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis Ibnu Abbas, isinya Nabi SAW mengerjakan sholat, kemudian Ibnu Abbas bangun sholat bersama beliau. Makna lahiriah, zahir, yang dapat diambil dari tindakan Al-Bukhari menyebutkan hadis ini adalah tidak ada perbedaan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Indikasinya adalah zahir pernyataan yang tidak menyebutkan syarat. Ya. Bahkan beliau rahimahullah menyatakan jika imam tidak berniat menjadi imam, lalu orang-orang datang dan bermakmum kepadanya. Itu bunyi bab tadi ya. Beliau tidak menyatakan pada sholat sunnah mutlak. Ya. Tidak ada pembedaan dari ungkapan tadi. Maka hal ini menunjukkan bahwa pendapat yang dipilih oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam masalah ini berjalan di atas pendapat yang rajih. Bahwa mutlak, baik itu sholat sunat atau sholat fardu, imam yang seseorang yang sholatnya tidak berniat jadi imam, tiba-tiba diangkat jadi imam. Ya. Ini mutlak, sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dan kita tadi mempermasalahkan bila mana dia awalnya bukan sholat sendiri. Awalnya bukan sholat sendiri, dia awalnya makmum. Jadi kasusnya berbeda, tidak bisa dikiaskan. Dia terpaksa sholat sendiri, bukan niatnya sholat sendiri. Ya. Dia makmum, pengikut. Kalau yang tadi dia bebas sendiri. Bebas sendiri, dia bisa berubah karena dia bebas. Ya. Dia masih apa? Single-nya. Masih bisa memilih siapa pun. Kalau dia sudah terikat dengan sesuatu apa ikatan sehingga dia tidak bebas, seperti makmum. Makmum kan tidak bebas, dia harus mengikuti, bukan harus diikuti. Ketika dia yang diikutinya selesai sholat, dia hukumnya masih hukum itu sebenarnya. Dia sholat sendiri itu terpaksa, bukan karena pilihannya. Maka ini yang membuat kita tidak mengkiaskan kasus itu dengan kasus yang sekarang. Saya mengatakan lebih utama dia menunggu jamaah yang baru. Ya. Karena banyak yang terlambat memang. Ya. Ya, maka kalau selesai orang jadi imam, selesai sholat sementara dia baru tiba di masjid dan dia masih dengar bunyi air keran di luar, tunggu saja. Tunggu saja kalau memang ingin mendapatkan pahala jamaah. Ya, daripada kita masuk ke area perbedaan pendapat yang justru lebih berat kepada tidak bolehnya. Ya. Wallahu a'lam. Bab yang ke-60 ada dua hadis ya, kita akan baca juga. Ya, jadi yang kesimpulan bab yang ke-59 tadi adalah sah mutlak salat fardu atau salat sunnah bagi orang yang sholatnya sendirian. Sholat fardu kasusnya seperti apa? Bukan dia sholat sendiri. Ya. Atau sholat kasusnya ya, ketika dia, memang banyak orang masbuk, tapi dia lebih condong untuk sholat sendiri. Ya. Daripada masuk ke area perbedaan, maka sholat sendiri. Tiba-tiba datang orang lain. Ya. Maka ini kasusnya sholat fardu. Kalau sholat sunat itu kasus Nabi ya, yang sudah jelas-jelas itu sholat sunat. Abdullah bin Abbas pun sholat sunat. Yang contoh sholat fardunya, bila mana kita mengambil pendapat yang kedua, yaitu sah secara mutlak, dan itu yang dipilih oleh Imam Bukhari, dan itu yang dirojihkan oleh Ibnu Hajar, ya, kayaknya itu juga yang dirojihkan oleh Syekh di sini, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Maka kasus sholat fardu seperti tadi, contoh, yaitu ketika dia terlambat, memang ada yang masbuk, tetapi dia tidak menjadikan mereka imam, dia lebih memilih sholat sendiri. Dalam sholat sendirinya tiba-tiba masuk makmum yang lain yang terlambat dari lebih dari dia, dan dia melihat ada orang yang sholat dan bukan pada sab, dia memisahkan diri dari sab orang masbuk, lalu dia pilih itu, kemudian dia angkatnya jadi makmum, jadi imam. Ini kasus contoh dan ini dibenarkan. Atau dalam safar yang tadi sempat kita ceritakan, ketika seseorang safar, ya, dia pergi ke masjid sementara orang sudah selesai sholat. Ya, tiba-tiba ada sholat dan datang lagi orang musafir yang lain, mengangkatnya jadi imam. Nah, ini contoh sholat fardu yang lain yang dibenarkan juga. Ini bab yang ke-59. Sementara bab yang ke-60, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Amir Mu'minin fil hadith, mengatakan, bab idza tawwala al-imamu wa kana lirrajuli hajatun fa kharaja fa shalla. Ini juga tidak ada jawaban idzanya ya. Apabila, apa jawabannya? Ya. Kata beliau, apabila imamnya membaca panjang sekali. Panjangnya bukan 1-2 lembar ya. Panjangnya 1 surat Al-Baqarah. Ya, jangan dikira panjangnya itu panjang kita. Tapi panjang sana. Panjangnya di zaman Nabi dan kasusnya itu seperti itu. Ya. Idza tawwala al-imamu wa kana lirrajuli haja. Sementara salah satu dari makmum punya kebutuhan mendesak, lalu dia keluar dari jamaah kemudian menyempurnakan sholat sendiri, bukan salam ya. Dia sholatnya mungkin pada rakaat pertama dia memisahkan diri dari imam, kemudian dia lanjutkan sholatnya dan selesai. Fa kharaja fa shalla. Atau dia keluar dengan niat keluar tanpa salam. Memang keluarnya bisa jadi tanpa salam, kemudian dia sholat sendiri. Ada dua kemungkinan. Apakah yang dilakukan oleh makmum ini benar atau tidak? Ya, ternyata dari ungkapan Imam Bukhari di sini benar, apalagi dalilnya juga mendukung. Kisah Mu'adz bin Jabal dengan salah satu makmum di kampungnya. Ya, tentang dia memisahkan diri sholat sendiri itu tidak dibahas dalam hadis, menunjukkan bahwa perbuatannya itu sah, boleh. Tetapi ukuran panjangnya itu yang harus kita jadikan patokan. Jangan nanti kalau itu pokoknya terasa panjang keluar. Ya, bahaya ini. Ya. Baca satu halaman, satu lembar setengah, satu dua orang muncul keluar ya. Satu keluar, dua keluar, tiga keluar, tinggal satu orang di belakang imam. Ini bukan panjang yang sebenarnya ya. Ini panjang yang kita buat-buat karena memang kita pendeknya maunya qul huwallahu ahad. Ya. Jadi ini yang perlu. Dan perbuatan yang tadi keluar dibenarkan karena Nabi tidak menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya dan sholatnya sah ya. Perbuatannya juga tidak diingkari oleh Nabi, justru yang diingkari oleh Nabi siapa? Imamnya ya. Kita baca hadisnya, hadis yang ke-700. Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil hadis mengatakan haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Syu'bah an Amr an Jabir bin Abdullah anna Mu'adz bin Jabal. Ini hadisnya hadis siapa ya? Hadis Jabir. Jadi perawinya Jabir, sementara Mu'adz bukan perawi di sini. Dia adalah yang diceritakan. Yang bercerita adalah Jabir bin Abdullah. Perawinya dari sahabat adalah Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi kana yusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam adalah salat bersama Nabi. Summa yarji', kemudian dia pulang, faya ummu qaumah, dan dia pun mengimami kaumnya. Berarti dua kali salatnya. Mu'adz bin Jabal dalam kasus ini salatnya dua kali. Yang pertama salat fardu bersama Nabi sebagai makmum. Kemudian dia salat di salat fardu yang sama, di salat fardu yang sama dia salat sunat. Ya, salat fardu yang dilakukan itu hukumnya jadi sunat karena dia sudah salat fardu, tetapi dia menjadi imam. Ini menunjukkan bahwa bolehnya orang yang salatnya salat sunat mengimami orang yang salat fardu. Ya. Karena sepakat para ulama, ya, atau mayoritas para ulama mengatakan bahwa salatnya Mu'adz yang kedua itu salat sunnah. Salatnya yang fardu itu adalah salat yang bersama Nabi. Ya. Di riwayat yang ke-700 ini tidak ada rincian orang keluar, tapi penjelasan bahwa Mu'adz bin Jabal ini tidak ingin luput satu salat pun dia di belakang Nabi, walaupun apa tugasnya sebagai imam. Ya. Dia tetap ingin salat di belakang Nabi, maka dia kejar untuk salat di belakang Nabi, menjadi makmum Nabi. Kemudian setelah selesai salat bersegera dia pulang, ya, ke kampungnya untuk jadi imam. Ya, ini semangat untuk salat di belakang Nabi yang ada pada Mu'adz bin Jabal. Dia tidak mau memberikan alasan, saya kan imam di sini. Ya. Saya tidak bisa salat di belakang Nabi. Tidak. Dia tetap kejar sana, kemudian setelah selesai salam, ya, langsung selesai salat langsung dia pergi balik ke kampungnya untuk jadi imam. Ya, untuk jadi imam. Ini yang ada pada hadis yang pertama. Rincian cerita yang ada dalam bab belum. Kemudian pada hadis 701, ya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsani Muhammad bin Bashar قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أمر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة bersama Nabi ثم يرجع فيأم قومه. Kemudian dia balik untuk mengimami kaumnya. فصلى العشاء. Ini jelas bahwa kasusnya pada salat Isya. Kasusnya pada salat Isya. Faqara'a bil Baqarah. Lalu dia membaca surah Al-Baqarah 286 ayat. Ya Allah, panjangnya. Faqara'a bil Baqarah fansarafa ar-rajulu. Maka salah satu seseorang keluar dari jamaah. Faka'an, kasusnya selesai begitu saja. Mu'adz kan di depan, tidak tahu dia kasusnya. Tapi dapat cerita. Setelah selesai sholat, setelah pulang semuanya, dapat cerita ada seseorang yang keluar. Mungkin sebagian cerita kepada dia. Faka'anna mu'adzan tanawala min. Mendengar cerita dari jamaah kepada Mu'adz, maka Mu'adz, ya, mengeluarkan kata-kata yang mencela orang yang keluar tadi. Bahkan dalam sebagian riwayat dia mengatakan ini tanda-tanda munafik ini. Ya, tanda-tanda munafik kata Mu'adz. Dia menyebutkan menghukumi bahwa tindakan itu tindakan yang batal, yang fatal, ya, tindakan tanda-tanda kemunafikan bahkan dalam sebagian riwayat tanawala minhu itu menyebutkan kata-kata yang mencela pelakunya tadi. Kata-kata Mu'adz ini pun sampai ke, ini dalam yang lain, ya, sampai ke telinga yang tadi berbuat. Dia lapor kepada Nabi. Nah, ini ceritanya ringkasnya. Fabalaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sampai kasus tadi ceritanya kepada Nabi. dengan alurnya seperti yang saya sampaikan. Jadi ucapan pedas dari Mu'ad itu terdengar oleh yang tadi, oleh orang tadi, dia merasa tersinggung dan dia lapor kepada Nabi. Ini yang menyebabkan kasusnya sampai kepada Nabi. Maka Nabi SAW cepat tanggap, dipanggilnya Mu'ad dan menegur Mu'ad dengan teguran yang keras. Faqal, di sini ya, fattanun, fattanun, fattanun, tiga kali. Ya, fattan, pembuat fitnah. Penimbul fitnah. Engkau benar-benar menimbul, dalam riwayat yang lain, fattanun anta ya Mu'ad, engkau orang yang menimbulkan fitnah wahai Mu'ad, ya, dan banyak menimbulkan fitnah, atau akan menimbulkan, telah menimbulkan fitnah yang besar. Dan di sini diulangi tiga kali, thalatha marrat, tiga kali, au qala fatinan fatinan fatinan. Kata-kata yang maknanya hampir sama, yang pertama itu dalam bentuk berlebih-lebihan, benar-benar engkau penimbul fitnah. Diulangi tiga kali, tegas. Ya. Sementara yang di lafaz yang kedua, fatin, tidak ada bentuk berlebih-lebihan, tetapi juga diulang tiga kali, juga tegas. Kemudian, wa amarahu bisurataini min awsatil mufassali qala amrun la ahfadhuhuma. Amr di sini maksudnya perawi, ya. Amr adalah perawi dari Jabir bin Abdullah. Setelah menegur Mu'adz dengan kata-kata yang keras tadi, kemudian Nabi mengarahkan, kalau engkau, dalam riwayat lain ya, kalau Nabi SAW mengarahkan dia, menyuruh dia untuk membaca dua surat, bi surataini. Ya. Kalau tidak salah saya, al-lail ad-duha, ya, wal-laili idza saja dengan wad-duha. Baca surat-surat yang seperti ini panjangnya. Bayangkan dari surah Al-Baqarah turun menjadi surat duha. Karena imam itu harus menjaga kondisi jamaahnya, mempertimbangkan kondisi jamaahnya. Bahkan dalam riwayat yang lain dengan tegas, mungkin ada di sini ya. Ya, ada di bab yang 21, yang ke-61, Nabi perintahkan karena di dalam sekian banyak jemaah itu ada yang sudah tua, ada yang sakit, ada yang punya kebutuhan seperti si Pulan tadi. Dia tidak sakit dan dia tidak tua, tetapi dalam riwayat yang lain dia punya pekerjaan yang harus mau tidak mau dia cepat harus mengurusinya. Kalau terlambat akan berbahaya. Itu yang membuat dia keluar dan sholat segera kemudian pergi ke untuk menyelesaikan kebutuhannya. Jadi ada kebutuhan penting dan itu kita tidak tahu, imam tidak tahu apa kebutuhan yang penting, yang penting Nabi berikan isyarat di sana pasti ada orang yang membutuhkan untuk cepat selesai sholat. Maka jangan kau panjangkan. Baca surat al-lail, wal-laili idza saja, wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, seterusnya. Dan beberapa di sini dua surat dari yang seukuran itulah yang disebutkan Nabi. Kemudian subbihisma rabbikal a'la kalau tidak salah saya dalam yang lain. Nah, itu yang dituntun oleh Nabi. Ya. Dan inilah dua hadis dengan kasus yang sama dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menguatkan, ya, untuk memberitahukan kepada kita bahwa pendapat beliau bahwa keluarnya salah seorang dari jamaah disebabkan oleh panjang sekalinya imam dalam membaca itu tidaklah sebuah kesalahan yang fatal, ya, bukan sebuah kesalahan fatal dan juga tidak merusak sholatnya, bukan sebuah, apalagi sebuah sebagai tanda-tanda orang munafik, tidak seperti yang dipahami atau yang diponis oleh Mu'adz bin Jabal dalam riwayat yang lain. Jadi tindakan orang tadi keluar ini tidak masalah. Tetapi imamnya yang ternyata bermasalah yang nanti-nantinya diluruskan oleh Nabi dan dituntun oleh Nabi. Jadi tidak semua yang nampak baik oleh seseorang, yang Anda anggap baik oleh seseorang itu baik. Ini juga termasuk faedah dari hadis ini. Masa membaca panjang, imam membaca panjang dalam salat itu tidak baik? Ya, ini juga kaidah bahwa tidak semua yang dianggap baik itu merupakan sesuai dengan tuntunan agama. Ya, semua yang dianggap baik itu sebagai sesuai dengan tuntunan agama. Kasusnya Mu'az. Mu'az merasa baca panjang itu baik. Ya. Membuat orang lama mendengarkan, dan itu di belakangnya itu para sahabat Nabi. Ya, para sahabat Nabi. Jadi mereka merasa nikmat bacaan panjang, untung kita jadi imam kita ini Mu'adz, ya, bacaannya panjang. Itu mungkin yang diinginkan oleh Mu'adz, bahwa jemaah itu berpahala mendengarkan bacaan. Ternyata dalam tinjauan agama salah. Dan bahkan Nabi SAW memberikan standar untuk mempertimbangkan jemaah surat tadi. Wallaili idza saja sabbih isma rabbikal a'la, dan bahkan wadduha. Ya. Ya, wadduha. Ini standar yang diberikan oleh Nabi SAW, dan konteksnya adalah apa yang ada pada bab yang ke-61, yaitu mempertimbangkan jamaah, bukan yang kita lihat, yang kita anggap baik. Ya, jadi agama ini tidak didasarkan kepada anggapan baik. Ini contoh kasus, dan sekian banyak kaum muslimin yang menganggap baik. Nah, anggap baik. Bahkan ada yang mengatakan, berarti mengucapkan la ilaha illallah itu tidak boleh, ya? Ya, ketika kita memperbincangkan, melafazkan zikir la ilallah berkali-kali setelah sholat, membahas tentang ini, lalu ada pertanyaan, berarti tidak boleh mengucapkan la ilaha illallah. Ini kan standar agamanya adalah anggapan baik. Ketika dijelaskan ini anggapan tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan, lalu dia memponis bahwa melakukan itu ternyata tidak boleh. Berarti membaca panjang dalam soal itu tidak boleh, ya, dalam kasus Mu'adz. Ya, ini bukan kesimpulan. Yang kesimpulannya adalah tidak semua anggapan baik itu agama. Standar agama ini adalah wahyu dari Allah, tuntunan Nabi SAW. Walaupun kita tidak menganggapnya baik, tapi itu tuntunan. Karena agama ini bukan didasarkan kepada anggapan baik. Baca surat tertentu dari Al-Quran, itu saja. Kemudian ketika jelaskan ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, berarti membaca surat tersebut tidak boleh, ya? Berarti bersalawat itu tidak boleh, ya? Berarti ziarah kubur itu tidak boleh, ya? Ini semuanya kesimpulan-kesimpulan picik yang diambil oleh orang karena mendasarkan agama kepada anggapan baik. Ya. Ini contoh yang dalil kita bahwa Mu'adz merasa bahwa membaca surat yang panjang itu baik, ternyata Nabi mengatakan fattanun, fattanun, fattanun kepada Mu'adz, di hadapan Mu'adz. Dan Mu'adz benar-benar merasa melakukan kesalahan besar. Dan Nabi bukan hanya sekedar menegur, ya, tapi dia juga, dan ini pendidik yang baik, dia menjelaskan kesalahan dan dia menjelaskan pula yang baik yang harus dilakukan. Ya, diingkari kemudian berikan solusi. Ya, berikan solusi. Jangan hanya sekadar mengingkari, sementara tidak menawarkan solusi. Riba itu haram, padahal semua sudah terlilit di hutang. Ya, berupaya untuk berikan solusi. Dan alhamdulillah, metodologi pemberantasan riba sekarang ini luar biasa dari orang-orang, dari para duat yang luar biasa. Mereka juga siapkan solusi, berikan solusi-solusi bagaimana mencari modal, ya, yang syar'i. Jangan pikiran untung besar, usaha besar, tetapi haram. Nah, kalau memang ingin mencari nafkah, tidak payah cari modal. Dan itu sudah ada tuntunan dari Nabi SAW dan sudah dijabarkan oleh para da'i. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dalam ilmu mereka. Inilah beberapa bab yang bisa kita baca. Bab yang ke-61 ini kita sengaja tunda untuk agar bertaut nanti pelajaran kita dengan pelajaran yang awal yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Mohon perhatian kepada bapak atau ibu yang bawa mobil BM 1921 AR, mobil Indo, tolong digeser karena ada mobil yang keluar. Salah seorang jemaah kita ingin segera pulang, ada telepon darurat dari rumahnya. Jadi, kepada pemilik mobil BM 1921 AR, mobil Indo. Mobilio. Segera karena saudara kita ada ingin segera pulang, ada telepon darurat dari rumahnya. Pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah bermakmum di belakang imam yang kita ketahui bahwa dia seorang yang menyeru manusia untuk ziarah ke kuburan-kuburan wali, dan imam ini adalah seorang tokoh agama? Ya, boleh untuk berziarah, belum tentu sebuah kesyirikan. Ya, mungkin dia mengambil umumnya, dalil bolehnya, keumuman bolehnya berziarah kubur. Jadi jangan cepat mengambil kesimpulan. Silakan. Ya. Bila mana ada wacana untuk mengganti imam, ajukan diri. Saya bacaan saya bagus, hafalan saya satu juz, dua juz. Ajukan diri. Jangan pasrah dengan keadaan. Ya, nanti tanya terus. Ya, jadi belajar tahsin yang rajin, hafal Al-Quran yang rajin, berikan solusi. Ya, untuk jadi imam. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana posisi wanita atau istri jika bermakmum dengan suami? Jangan salat fardu ya. Ya. Kalau salat fardu bermakmum dengan istri tidak benar. Salat fardu di rumah, di masjid. Bila mana itu salat sunat atau salat safar. Ya. Ketika safar bersama istri, kemudian ternyata masjidnya seperti Mekah. Ya. Kalau masjid sekarang kan terpisah, safarnya ke Mekah. Ya. Terlambat sholat di haram dan ingin sholat berjamaah. Ya. Cari kesempatan untuk bisa sholat berfardu bersama istri, boleh saja. Dan posisinya tetap di belakang. Sholat sunat, sholat fardu, ya, tetap posisinya di belakang imam. Surat apa yang sering dibaca oleh Nabi pada waktu sholat subuh di hari Jumat? Dua surat, ya, yang dijelaskan dalam hadis, dua surat. Di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, Alif Lam Mim, sajadah, ya, kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Hal Ata 'alal Insan. Dan tidak ada dalil yang mengatakan Nabi tidak membacanya. Justru beritanya Nabi membaca. Yang mengatakan tidak membaca, tidak ada dalilnya. Mungkin hanya dipahami bahwa lafaznya terkadang, makna terkadang ini juga berkhilaf para ulama. Jadi menyeringkan mungkin lebih dekat dengan dalil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu salat syuruq adalah merupakan awal waktu salat duha. Kalau kita sudah melaksanakan salat syuruq, apakah masih boleh melaksanakan salat duha? Kalau niatnya syuruq berarti kita salat duha. Ya. Boleh salat duha karena kita belum salat duha. Ya. Kalau niatnya tadi yang pertama adalah salat syuruq, maka kita belum salat duha. Ya. Kalau kita tidak punya kesempatan untuk salat duha lagi, kecuali salat syuruq itu, maka sudah termasuk salat duha. Ya. Walaupun kita berniat syuruq. Bila mana kita masih punya kesempatan untuk salat duha, ya silakan. Karena yang tadi niatnya salat syuruq. Lain halnya kalau kita tidak punya kesempatan lagi, maka salat syuruq itu adalah awal salat duha. Awal dari salat duha. Wallahu a'lam. Silakan. kelompok yang pertama tadi apa? Masjid penuh. Penuh. Jamaahnya dua kali. Ya, sehingga ketika jamaah selesai itu masih banyak yang belum sholat. Ya. Masjid. Dan mereka melakukan jamaah. Nah, yang awal tadi rumah-rumah ada beberapa mampu yang mau menjamak sholat. Nah, itu sulit nggak itu terjadi ini ada sholat yang tadi yang jamaah tadi. Dan di sini juga ada jamaah terjadi berbarengan karena dia jamaahin jamaah. Ya, saya paham. Kasusnya ketika masjid membeludak, tidak bisa menampung semua jamaah, maka salatlah rombongan pertama selesai, kemudian masuk rombongan kedua salat. Di situ ada musafir yang salat dia dengan jamaah pertama, kemudian dia ingin salat sesama musafir dengan sendiri mereka, sementara jamaah kedua sedang dilakukan. Apakah dalam keadaan yang kedua ini termasuk sholat dua jamaah dalam apakah boleh terjadi tidak apa-apa, tetapi yang paling utama sebenarnya sebagaimana musafir tadi sholat berjamaah dengan imam yang pertama, seharusnya dia juga untuk sholatnya yang di jamaah yang kedua sholat bersama imam yang kedua, itu yang paling utama daripada dia membuat dua jamaah seketika. Ya, ini yang paling utama. Wabillahi taufik. Apa benar ada sunnah tidur sebelum sholat suruk? Ya itu tadi. Bukan sebelum sholat suruk ya. Ini sebelum sholat suruk. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Ya, saya kira sunat fajar ya. Ya, kalau sunat fajar justru setelah sholat fajarnya sholat menunggu subuh. Dan baring dan tidur ringan. Seperti yang dilakukan Nabi SAW. Dan jangan di atas kasur. Jangan pakai bantal empuk. Tetapi di tempat sholat itu rebahkan badan, kalau menitik tidur, tidurnya ringan. Ya. Itu yang dilakukan Nabi SAW seperti cerita Abdullah bin Abbas tadi. Adapun setelah atau sebelum sholat suruk, apa benar ada sholat sunnah tidur setelah sholat sunnah fajar? Oh ya, ini tadi, benar ya, ada. Maaf, bukan sholat suruk. Apakah ada sunnah tidur setelah sholat sunat fajar? Ya, itu yang tadi saya sebutkan. Nabi SAW melakukannya sholat dua rakaat setelah azan, kemudian di rumah ya. Yang sholat sunatnya di rumah, di masjid terganggu orang. Ya, di masjid terganggu orang, sholat sunatnya di rumah, kemudian baring sebentar. Ini yang rumahnya dekat dengan masjid. Kalau rumahnya sekilo dari masjid, ini berbahaya tertinggal salat berjamaah. Ya. Dua, apa benar fitnah riya lebih ditakuti dari fitnah dajjal, Ustaz? Iya, Nabi yang mengatakan demikian. Ya, Nabi yang mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Qila wa ma hu? Qala riya. Yang paling aku takuti terhadap kalian, kata Nabi kepada sahabatnya dan juga kepada umatnya, yaitu syirik kecil. Ditanya apa itu syirik kecil? Riya. Karena berbahaya. Dajjal memang fitnah besar, dan bukan hanya Nabi yang khawatir, semua Nabi mengkhawatirkan dan memberikan ancaman kepada umatnya. Tetapi Nabi bisa memberikan solusi. Ya, ada langkah-langkah untuk selamat dari dajjal, seperti membaca surah Al-Kahfi. Ya, 10 ayat pertama menghafalnya, bahkan menghafalnya 10 ayat pertama atau terakhir. Kalau 10 pertama, 10 terakhir, kan tersisa 91. Lanjutkannya semua dihafal. Ya. Karena Al-Kahfi itu 111 ya. 101. 110. 110. 90 ayat lagi. Ya. Jadi menghafal 10 ini salah satu cara untuk terhindar dari dajjal. Kemudian berdoa. Seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap sebelum menutup salat dengan salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian menambah iman, mempertebal iman, ya, memperkuat iman, dengan ilmu, dengan amal. Kemudian di antara yang diberikan oleh Nabi langkah-langkahnya adalah menjauh. Kalau sempat, kalau berada masih hidup atau hidup ketika Dajjal keluar, maka langkah yang disebut oleh Nabi adalah jangan merasa kuat untuk menghadangnya. Ketika dia tiba didengar sudah dekat dengan negeri kita, menjauh darinya, lari. Ya, menjauh darinya, pergi ke tempat yang lain. Karena dia tidak akan mungkin berada di semua belahan bumi. Dia akan berpindah-pindah dalam masa 40 hari. Yang satu harinya selama satu tahun, satu harinya lagi selama satu bulan, satu harinya lagi selama satu minggu. 37 hari belakangnya itu sama dengan hari-hari biasa. Ya. Sama dengan hari-hari biasa. Itulah lamanya dia berpindah-pindah dari belahan bumi ke belahan bumi yang lain. Maka ketika dia berada di suatu tempat, dia tidak berada di tempat yang lain. Nah, cari tempat yang lain itu untuk menyelamatkan diri. Sementara ria, tidak ada tempat, tidak ada waktu. Ya. Dimanapun kita, dan dia bukan keluar seketika. Dajjal kan keluar belum lagi tiba waktunya. Sementara ria dari sekarang sampai kapanpun, sampai meninggal dunia. Ini berbahayanya. Dia tidak terasa. Ya. Betul-betul terselubung. Dan dia menghancurkan amalan. Dia membuat amalan kita habis dan tidak ada gunanya. Kita leteliti, ya. Kita susah-susah beramal dan tidak ada hasilnya. Maka Nabi mengatakan, akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa huwa riya. Waliyadzubillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmum sudah mengikuti salat rakaat pertama dan belum ruku. Tiba-tiba seseorang atau pengawas memberi instruksi bahwa makmum kurang berdiri di tengah imam, bahwa makmum kurang berdiri di tengah imam karena makmum lebih banyak arah ke kanan. Oh, jumlah makmum semua ya secara keseluruhan, kemudian menggeser makmum ke kiri untuk supaya posisi di tengah imam. Ini penerapan, ini akibatnya penerapan sunnah yang keliru ya. Ya, jadi sub itu nanti isinya sebelah kanan saja. Ya. Jadi mengisi sub itu dari sudut dari sebelah kanan. Ini yang diterapkan. Jadi kalau sempat sub pertama imamnya masih dua, makmumnya masih dua, apa yang terjadi? Imamnya di tengah, makmumnya tuh di sana. Ini tidak benar. Jadi mulai menyusun sub itu dari belakang imam. Dari belakang imam. Mana mungkin kita dianggap mengikuti ketika yang diikuti di tengah sementara yang mengikut di sebelah kanan. Jadi saya tidak mengikuti namanya. Maka awal menyusun sub itu dari belakang imam. Dari belakang imam. Nanti barulah keutamaan memprioritaskan yang sebelah kanan. Tegak makmum di belakang imam, nanti datang makmum yang lain, isi sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Ya. Mulainya kan di belakang imam juga. Nah, nanti ketika datang yang lain, ketika sebelah kanan sudah penuh, tentu dia akan mengisi sebelah kiri. Mulainya dari sebelah dari belakang imam. Ya, dari belakang imam. Walaupun mungkin tidak seimbang nanti, tetap saja. Dan apa yang dilakukan oleh instruktur ini ketika dia menggeser, kalau memang prakteknya adalah dari belakang imam kemudian orang mengutamakan sebelah kanan, kemudian nanti karena tidak seimbang nampak oleh instruktur ini sehingga ketika hendak rukuk itu disuruh semua diseimbangkan, ya disuruh geser ke untuk menyeimbangkan bahwa nanti imamnya persis di tengah-tengah jamaah sab, ini tindakan instruktur yang keliru ya. Ini bukan baris berbaris yang seperti dilakukan manusia. Ini adalah tuntunan agama. Jadi maunya instruktur itu apa? Posisi imam pas di tengah sab yang di belakang. Ya, posisinya. Ini tidak benar. Bila mana jamaah ini menerapkan tuntunan untuk memprioritaskan sebelah kanan, berarti pasti tidak seimbang. Ya. Jadi ada dua kekeliruan. Yang pertama, jamaahnya. Ketika mereka menerapkan hadis sebelah kanan, akhirnya mereka mulai sebelah kanan. Ini tidak benar. Yang kedua, kekeliruan pemahaman instruktur atau yang lainnya. Ketika ia maunya dari pandangan mata, imam itu tetap di tengah. Ini juga tidak benar. Karena konsekuensinya nanti bila mana diterapkan hadis Nabi bahwa sesungguhnya malaikat mendoakan sab yang sebelah kanan sehingga mulai start nanti sabnya di belakang imam kemudian diisi sebelah kanan dulu, memang tidak akan mungkin akan seimbang. Tidak akan mungkin akan seimbang karena dalam soal itu bukan keseimbangan posisi imam mesti berada di tengah, itu bukan itu yang diprioritaskan. Bukan itu juga tuntunan. Pokoknya imam harus berada di tengah-tengah. Ini tidak benar. Jadi instruktur ini kayaknya instruktur baris berbaris, bukan instruktur yang dituntun oleh agama. Apa yang terjadi? Ya, pertanyaannya, apakah perlu kalau makmum digeser ke kiri untuk mendapatkan di tengah imam dan digeser lebih dari 3 langkah? Ya. Kalau memang terpaksa, ikuti saja. Ya, ikuti saja. Daripada nanti ketika gak mau kita ditariknya kuat-kuat atau didorongnya ya, atau dipukulnya, ya gak apa-apa. Ikuti walau 3 langkah. Ya. Karena gerakan 3 langkah ya, ini bukan standar pembatalnya sebagaimana dalam sebagian mazhab Syafi'iyah. Ya. Kemudian bagaimana posisi makmum di tengah imam? Apakah harus seimbang kanan dan kiri? Makmum yang dimaksudkan ini akhwat. Ya. Makmum maksudnya akhwat. Tidak perlu. Tidak perlu seimbang kanan kiri dan posisi imam persis di tengah-tengah di bagian tengah sab. Posisinya ini juga tidak perlu karena memang standarnya dari sunnahnya tuntunannya bukan demikian. Itu bila mana penyusunan sab itu lebih utama memprioritaskan sebelah kanan. Pertanyaan ketiga, bagaimana posisi yang sebenarnya untuk posisi makmum ikhwan atau akhwat dalam sholat berjamaah? Ya. Bila mana makmumnya laki-laki itu lebih, satu orang, maka dia berada di sebelah kanan imam sejajar. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas tadi. Kemudian bila mana lebih dari satu orang, dia berada di belakang imam. Dan tidak mesti di tengah. Imamnya posisi di tengah. Kalau seandainya misalnya ya dua orang, berarti imam itu sejajar dengan mengambil separuh badan jemaah pertama, separuh badan jemaah kedua. Ini posisi tengah. Tidak mesti. Yang penting di belakang. Yang penting di belakang. Kalau seandainya jemaah tiga orang laki-laki, maka posisi imam berada di orang yang di tengah. Ini juga tidak mesti. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, makmum perempuan tetap di belakang. Satu, dua, tiga, empat tetap di belakang. Bahkan satu orang pun tetap di belakang. Sebagaimana kisah Anas bin Malik yang juga telah kita pelajari, bahwa ibunya satu orang dan dia diletakkan di belakang mereka. Sementara Anas dengan yang seorang anak yang masih kecil itu di belakang Nabi. Di belakang Nabi. Ya, berada di belakang Nabi karena dia mereka berdua. Kemudian ibu mereka Ummu Sulaim berada di belakang mereka semua. Ini posisi makmum perempuan, baik itu satu orang ataupun lebih dari satu orang, mereka tetap di belakang dan tidak mesti sejajar. Yang penting di belakang. Ya, wallahu a'lam. Berikutnya, Ustaz, apa boleh mengipas makanan di piring? Makanan yang panas dengan alat kipas seperti kertas kipas dan lain-lain, tidak dihembus dengan mulut. Ya. Mendinginkan makanan yang panas ini tuntunan. Ya. Pertama kita hikmahnya tidak makan dengan nyaman. Ya. Kalau panas tidak terasa nikmatnya. Ya. Tidak terasa nikmatnya. Maka mendinginkan makanan ini sebagai sebuah tuntunan syariat. Kemudian proses mendinginkan ini yang ditanyakan. Kalau seandainya proses mendinginkan dengan tiupan mulut, ini yang tidak dibenarkan. Ya. Ini tidak dibenarkan. Nabi SAW minum, melarang minum dalam sebuah wajana yang dalam minum itu sambil bernafas. Ini tidak dibenarkan Nabi SAW. Maka prosedur yang lain silakan digunakan, atau masak lebih cepat, masak lebih cepat sehingga lama masih ada waktu untuk membiarkan makanan itu agak dingin. Kemudian kalau memang perlu didinginkan, proses dengan kipas juga bisa, dengan kipas apa ya, yang penting bukan dengan tiupan mulut. Wallahu a'lam. Ustaz hafizakallah wa iyyak. Ustaz, apakah Nabi setiap bangun tidur tidak berwudu? Karena Nabi tidak pernah tidur, hatinya tidak tidur. Tidak. Nabi SAW yang mengatakan bahwa tidur itu adalah salah satu yang menjelaskan ya, sebagaimana pahami para ulama, bahwa tidur itu menyebabkan batal ya, karena akan keluar pembatal yang tidak diketahui. Dan kasus tadi bukan Nabi tidak berwudu, Nabi sedang setelah dalam keadaan berwudu, selesai sholat, kemudian tidur ringan. Tidur ringan itu yang saya ambil, yang saya jelaskan tadi, bahwa tidur itu secara tidurnya bukan pembatal tersendiri. Dia dilihat dari keadaan tidurnya, dari dalam atau tidak dalamnya tidur, nyenyak atau tidak nyenyaknya tidur. Kalau tidurnya ringan ya, orang yang tertidur dalam keadaan duduk kemudian tiba-tiba bangkit lagi, dia ini bukan tidur nyenyak ya. Ketika dia condong kepalanya hampir jatuh, sadar lagi, ini bukan tidurnya ya. Jadi keadaan tidurnya, dalam tidur yang dalam hadis Ibnu Abbas tadi, Nabi tidurnya tidak tidurnya, dan dia posisinya memang menunggu sholat, bukan untuk tidur, menunggu sholat, bukan untuk sengaja tidur. Jadi kasus tadi bukan dalil umum yang mengatakan Nabi setiap bangun tidur tidak berwudu. Bangun tidur itu apalagi tidur malam ya, mesti berwudu, karena kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau ketika tidur tidak tahu di mana kamu letakkan tanganmu ya. Ketika hendak berwudu, bangun tidur itu diwajibkan untuk membasuh tangan dahulu. Tangan kita saja tidak tahu di mana letaknya ketika kita tidur. Kata salah seorang dari mereka, ya Rasulullah, saya tahu di mana tangan saya ketika tidur. Ingin meremehkan ya. Ternyata ya, kejadiannya di bangun dia suatu malam, dia tidur, ternyata tangannya masuk ke dalam lubang duburnya. Ya, a'azzakumullah. Menunjukkan bahwa orang itu tidak tahu di mana letak tangannya. Maka ketika nanti bangun tidur dan hendak berwudu, jangan langsung ambil air untuk berwudu. Dicuci tangan dulu bersih-bersih ya, baru ya melakukan aktivitas berwudu. Ya. Ini menunjukkan bahwa bangun tidur itu mesti berwudu. Mesti berwudu. Wallahu a'lam. Terakhir, bismillah, Ustaz, bolehkah kita berimam dengan seseorang yang berkeyakinan bahwa Allah menguasai arasy bukan di atas, atau disimpulkan bolehkah berimam dengan seorang yang pemahaman tauhid asma wa sifatnya salah? Boleh. Boleh. Boleh, apalagi dalam masalah yang seperti ini yang subuhatnya luar biasa. Ya. Sebagaimana bukan hanya sebagai orang di zaman kita sekarang. Tokoh-tokoh terkenal di ulama-ulama terdahulu terpengaruh oleh pemikiran ini. Ya, seperti Ibnu Hajar, ya, Al-Baihaqi dan yang lainnya, Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim banyak menukilkan takwil-takwil yang seperti ini. Jadi apalagi bagi kita yang tidak tahu agama atau rendah ilmu agamanya, mudah ya terseret oleh syubhat-syubhat. Maka bila mana, dan kita juga tidak membuat ketika kita berimaman, sebelum kita jadi imam kita buat pertanyaan kepada imam, ini tidak dituntunnya. Belum menjadi imam nanti diberikan brosur, Pak Imam saya ingin Pak Imam menjawab pertanyaan-pertanyaan, bagaimana akidahmu dengan ini kesalahan yang fatal. Asalnya seorang muslim itu terpercaya agamanya, apalagi seorang imam dalam salat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika anaknya perempuan, karena nanti dia tidak bersatu sebagai wali yang menikahkan. Tapi dalam negara tetap dibikinkan Tidak apa-apa. Ya anaknya, gimana pula diingkari? Dia keluar dari darah dagingnya. Ya tidak apa-apa. Jadi prosedur dia nanti sama dengan anak yang asli, walaupun di luar nikahnya. Ketika dilaporkan ini anak dia, maka dalam artinya kan dalam kartu keluarganya ada dia, jelas nanti ya, tidak ada masalah. Cuma yang harus dihindari kalau dia perempuan, misalnya ini nantinya. Kalau perempuan kita kan coba wali hakim dan wakil kan. Kalau laki-laki juga tidak ada masalah. Kan? Foto itu, foto tampil kok, kita akan dinding buat poster besar.